uang. Kue daging, kue donat dibuat dari terigu. Bila Anda coba satu, pastilah merasa puas. Bila Anda coba satu kali.